illa afa bihadzal haditsi al ayata wa tullatu min awalin al ayata wa hiya sittun aw sab'un aw tis'un wa tis'una ayata. Suratul Waqiah ini turun waktu Nabi di Makkah kecuali afa bihadzal hadits saayat dan wa tullatu min awalin saayat. Wa hiya sittun aw sab'un aw tis'un wa tis'una ayatan. Seluruhnya Suratul Waqiah ayatnya 99 atau 97 atau 96. Dan bahwasanya Sayyidina Utsman ibnu Affan beelang ke rumah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud karena Sayyidina Abdullah bin Mas'ud garing nangsa. Maka ujar Sayyidina Utsman ibnu Affan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Napa sakitika?" Ujar Abdullah bin Mas'ud, "Sakitku memikirkan dosa banyak." Itu aja. Kalau kang sakit kepala, sakit parut itu kada, akunya dosa banyak. Ini orang makrifat kepada Allah, sasar tinggi makrifatnya, sasar mengetahui dosanya. Bersalahan orang jahil, sasar bertambah umurnya, sasar kabur dosanya pada penglihatannya. Sasar kada melihat lawan dosa, sasar balawas hidup, sasar kada melihat lawan dosa. Itu orang jahil. Pada orang arif, orang alim, sasar bertambah umurnya, sasar melihat dosanya, menyarap penglihatnya dosanya itu, lalu memperbanyak doa-doa yang selalu mendapat keampunan dan amal-amal yang mendapat keampunan. Terutama amal itu adalah sedekah sir, sedekah harta, sedekah apakah secara sir itu untuk supaya dikifarkan segala dosanya itu tadi. Karenanya melihat dosanya, nah belain lawan kita yang jahil tadi. Kita yang jahil ini walaupun dosa itu banyak, tapi kada melihat. Kada melihat dosa itu, seperti misalnya lawan Umar, lawan Abah Wani, sampai ini baru aja lagi bertobat minta ampun. Bagaimana misalnya mengambil harta orang, memakan hak orang, misalnya sampai ini baru aja dibulikakan lagi dan sebagainya. Kada ingat itu, kada melihat, buktinya kada ingat kada melihat, kada bertobat sebagaimana syarat taubat yang sudah ditentukan di dalam agama. Itu ngarannya orangnya jahil. Jadi aku garing ini bukan lantaran penyakit mah, bukan lantaran pasilahu, bukan lantaran macam-macam, kada. Aku ini jadi sakit lantaran mikiran dosa. Maka ujar Sayyidina Utsman terhadap Sayyidina Mas'ud menggaring ini, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, pama tashtahi? Ikam sekarang hendak napa? Kalau hendak makan bubur kah? Hendaknya makan artinya napakah? Susukah?" Kala ujar Ibnu Mas'ud, "Nang aku kehendaki sekarang rahmatu Rabbi. Mudahan Tuhan aja memberi rahmat bagi aku sehingga dosaku ini kalah. Inna rahmati sabaqat ghadabi." Ini aja. Ini bukan kata-kata lidah, tetapi memang daripada hati sidir, penglihatan hati. Jauh dalam kita sekarang ini. Kita ini dosa yang bertungguan. Pertama dosa terhadap bini. Kita ini bisa babini, tapi kadang mengongkosi yang sebenarnya halal. Bisa babini, tapi kadang melajari akan segala kewajiban-kewajiban terhadap bini. Sebagaimana sifat 20-nya, sebagaimana adanya perukunannya fikih, sebagaimana kurang tasawuf kebersihan hati, kita ini kada sanggup melajari bini. Babini wani menaksanakan kewajiban tadi, kada tapi kawa. Itu kita. Ini dosa bertunggu. Demikian juga pulang hasil antara kita dan bini anak. Nah ini kita bisi anak, tapi kita ini mau kasih pada tapi non halal, kecampur, subhat. Kadang-kadang nyata haramnya kita dari akan dua ke anak buah sesuai kemakan pakainya. Ada aja kan makan pakai di bawahnya di ibadat, kesian ibadatnya kada berpahala. Tahu kita itu. Atau misalnya kada melajari lawan anak. Malah di antara kita kadang-kadang anak orang digaduhi anak orang kada. Itu kebanyakannya. Ini dosa bertunggu selain daripada dosa kita sendiri seperti subuh, melaur. seperti menuntut ilmu tak tinggalkan, kalau dipanggil ilmu ukubul ilmu minal mahdi lallahdi, itu kan apabila tak tinggalkan sudah berdosa aja kita. Nabi bersabda tiap-tiap hari nang timbul matahari padanya, aku kada menuntut ilmu nang menghampirkan kepada aku akan Allah Ta'ala, maka kada berberkat hari itu, maksudnya tersalah. Nah itu Rasulullah maka itu sudah. Jadi kita maka kita tinggal juga. Ada yang wani hak menuntut ilmu dulu 2-3 tahun tak mencari duit saja. Istirahat menuntut ilmu ada sampai ke itu. Nah ini kita juga lah. Arti kita tadi antara kita ini nah. Padahal dosanya bertumbuh itu kemudian kita itu bulat rumah di kampung banyak pulang dosa dan tetangga. Dan kadang-kadang kita kena ke pasar pulang banyak pulang dosa dan ketawalan di pasar. Di perumahan apa. Tapi kada melihat orang dosa itu, maka tandanya orang yang jahat kada dibuka akan hati untuk melihat dosanya. Kalau orang yang baik, maka dibuka akan aib dirinya. Iza arda bi abdin khairan basara bi uyubi nafsihi. Itu hadis dan bagaimana yang dibicarakan oleh orang-orang ahli bicara. Ada kita yang mudahan kosong maklumnya aja. Jajah, takutkan mana kalau kita jadi ahli lisan. Takutkan. Jadi apa tadi, aku artinya hendak rahmat Tuhan aja. Jadi ujar Sina Usman, maulah ikam aku kiawakan dokter. Jadi ujar Abdul Mas'ud, dokter nang cagar di kio ini menambah garingku. Nah, jadi ramon minto artinya, maulah ikam, maulah ikam aku suruhakan, ikamnya aku suruhakan dengan apa orang lain mau rusakan ikam memberikan maulah. Jadi jar si anu jar anak Ibn Mas'ud kada ada hajat lawan diakon itu. Namunnya ada orang yang memberi aku napa kan apakah bagi akan aja. Oh jadi ujar istrinya Usman, ikam-ikam garing bisi harta kada ada. Aku mengusahakan harta ke orang lain, meminta-minta akan. Jadi karena aku unjukkan ikam. Jadi lamun ikam ini kada menggunakan harta, memang ikam kan kada menggunakan lagi harta. So ikam ini garing, pang. Kada perlu lagi kan harta itu garing. Tapi maksudku, nang jadi mengusahakan harta untuk ikam ini, kan ikam kena memiliki harta itu, limbah ikam mati kan anak ikam. Sampai ikamnya ada besi anak. Jadi gasan pepagan anak ikam barang. Jadi ujar Abdullah bin Mas'ud, napa garangnya ikam pikirakan ini? Ujar Sina Usman, aku ini mengetahui ikam kada bisi anak laki-laki. Ikam ini cuma bisi anak bini-binian aja, maka banyak. Sedangkan babinian ini kada inya supan bacari. Jadi nang bacari kan laki-laki, sedangkan inya belum balakian. Ikam mati, siapa lagi yang mencari akan kena pemakan ongkos nabi anak ikam ngambil bini nenek? Mendingnya pakai ingat, bahkan suka. Jadi aku nemu selatan lah. Mencari akan duit, kalau yang kepintaan, banyak aja. Karena kekawalan kan yang pemurah. Kepintaan situ kan yang ada anak ikam, ikam mengikutinya mati. Ikam anak ikam ngambil bini itu, karena nyamannya sanggup beribadat di rumah sebelum berlatihan. Nyaman kenainya. Jadi ujar Ibnu Mas'ud, ikam ini takutan lah anak buahku kalau pindah kesusahan mengkumati. Sudah aku suruhkan anakku nang bini-bini ini berataan, hafal berataan suratul Waqiah dibacanya. Saban malam lagi nya membaca. Tak boleh kan? Sambil maharabu aku garing nih. Tetap aja nih membaca surat bisa ditinggalin sama-sama malam itu. Nabi bersabda, aku nang belajar lah Nabi mendengar langsung. Ujar Nabi, siapa membaca surat Waqiah saban malam, niscaya seumuran kada bisa disentuhnya oleh susah dan fakir. Jadi aku meninggali suatu Waqiah lah anakku nang bebinian ini. Dijamin kada bisa susah hidupnya, sengsara hidupnya. Nah ini kisah surat Waqiah. Surat Waqiah. Banyak temu kak, peda-peda di dalam kisah tadi menekan ambili, tak banyak kak. Di antaranya itu bang tadi, orang yang bertanggung jawab pun anak. Di antaranya tadi anak bini-bini orang maharagunya tadi, kayak apa orang maharagunya. Nah, minta. Macam-macam ya. Di antaranya si dinnya sendiri tadi, ha. Mikirkan dosa, melihatkan kesalahan, maharap rahmat Allah. Nah, minta. Kita kayak apa, minta tak. dan betul adam dah. Limbah itu bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil waqi'ah qamatil qiyamah laisa liwaqatiha kadibah nafsun taqdibu bi antam biha kama nafata fid dunya. Apabila berdiri kiamat, tidak ada bagi waktu jatuhnya kiamat itu seorang pun nang mendustakan, yaitu menafiakan akan dia. Kalau sudah kiamat tak terjadi, siapa aja kada ada lagi nang memadakan dusta kiamat nikahnya sudah terjadi. Atau sebelum terjadi kiamat, ada di antaranya orang yang kada percaya. Nah, kamana petrapi dunia ya? Ini waktu nang masih ini ada aja orang kada percaya orang kiamat. Tapi kalau sudah kiamatnya kada terhadap, nah orang bujur jalan. Nah, lalu kepada kita, apabila sudah yakin kiamat terjadi, kada tetap sama sekali nang disuruhnya sama aja. Sang kiamat itu aja membaca Qur'annya kayak ini aja mendengar pada papa yang sudah tahu kiamat sudah terjadi sang yang penting. Nah, mencari sang ini ada orang yang siang malam waktu itu digunakan untuk kiamat aja, artinya sang yang ada tidak ada. Nah, apakah ada bisi urusan? Urusan ini biasanya tidak ada, jadinya spesial awalnya untuk kiamat aja, menghadap kiamat aja ada orangnya korok kan itu kalian apa? Nah, ada yang setengah malam aja, ada yang setengah hari aja, ada yang seperempat malam, ada yang membahan-membahan masing-masing. Jadi si kita yang ini jadi kita masuk yang mana? Mun kiamatnya perataan kita hadapi aja, cuma sangu corka sangu, nah ini nih ada banyak, ada dikit pulang nak sangunya nih, hanya ada yang susah ada kiamat, ada yang kada. Lamun kita yang menghadap kiamatnya nih, dosa yang dibawa saling banyakkan. Iya mbak, dosa yang bertunggu tadi. Ya, anak mendidik bini kan, anak buah urusan ilmu agama, sorongnya kan sifat 20, tapi bisa juga, tasawuf tapi bisa juga, perukunan kan tapi bisa, akan sumbayang kan, kan 13 kan kita tahu. Di mata, membaca aja, rukun kawali, nah Allahu Akbar, rukun kawali fatihah, rukun kawali tahiyat, salawat, rukun kawali salam tahu, tapi hurufnya kada mendengar. Tiap-tiap rukun kawali wajib sinang membaca mendengar telinganya. Namun kada isma'u nafsihi itu kada sah bacaannya. Tapi ini banyak bacaan ulama yang lah bismillahirrahmanirrahim kada mendengar berapa biji nang kada mendengar hurufnya, kada sah bacaannya. Namun diterasakan kada sah lalu sebuah uang kada dibuliki. Isma'u nafsihi ini yajibu isma'u nafsihi gampangan. Kemudian tasdid-tasdid itu banyak didahirkan tasdidnya. Lima, tapi orang nak bilang kada dahir tasdidnya nih. So, iya karena berdua, iya karena setahin. Lima apa ini? Ngitungnya aja nah banyak luput. Sorong apalagi bini, apalagi anak, apalagi kada bisa lalu. Sahadatin luput, ashaduka macah. Lima apa? Maka bini beranak mencari anu ganceng cari duit, tapi lorongnya tetapi tahu nang mana bahakat, nang mana nang ribawi, nang mana harta bercampur ribawi, mana ngaran bahakat, nang mana ini ngarannya akhir majelis, mana akhir sore, mana akhir ngapa ngarannya sebutin kita akhir majelis, akhir sore, ada kalau tak kenapa ada tahu di kisah nang rara itu, nang mana jual beli nang sah, nang mana nang kada, nang mana barang dijual nang bule, nang mana nang kada, kada tahu kisah. Eh, maka mesti berjual belinya, berjual beli aja, tapi kan tahu hukum-hukumnya. Berhutang, berhutangan aja, kalau tahu caranya. Dan di mampang ini, di atap pada tahu, jangan balikin anak buah pada. Gitu, baik juga membacari, mungkin ada bacari lalu, apa makan guring, baca jalanan. Maka bisi bini, maka bisi anak, macam apa anak kurang. Hamba Allah, umat Rasul. Mencari apa juga tadi jalan kayak itu. Ya Allah. Nah ini dosa kita, mau melihat dosa itu kan ampih, mengatakan mesti ampih, kada boleh tidak, mesti ampih. Nya melihat, nya kada melihat, iya tak, nang dulu kan tapi bertambah pulang dosa yang baru, dosa yang pina hanyar. Arti hanyar itu kan hanyar aja terjadinya. Nah belum pernah ada hari baru terjadi, tapi hukumnya kada boleh juga menambah ingarannya. Coba ikan puasa sambil kita memang nyusul-nyusul pinggir tapi kita juga nih. Nah ini dasar nang diurus kita nih makan nyaman, minum nyaman, guling nyaman. Kata oke sama sekali nang dasar nanti apa kisahnya? Ini nah dasar lihare apa? Tapi kada nggak ada melihat, tapi hanya melihat dasar tiangnya. Nah apa? napa kadipala? Abi sudah qafidatun rafi'ah ay hiya mudhiratun li khabdi aqwamin bidukulihim annara wal rafi'ahan nabihun ajannata. Maka artinya kiamat itu tadi qafidah ma'antak rafi'ah ma'angkat. Nang dihantapnya yaitu orang yang masuk neraka, nang diangkatnya orang yang masuk surga. Ya kan? Kan neraka di bawah kalau mau bumine, surga di atas neraka. Nah itu jadi itu khafidatun rafi'ah marangnya. Kita ini mudah-mudahan menginjak para marbuk, mudah-mudahan mintakan memahput. Iya, sudah tapi orang yang marbuk ini orang yang memahput di dunia. Mudah-mudahan tak kota, namanya sahabat dulu Abdul Qulub Rabbul Himna Nasbul Akna Jasmul Qalbi. Nah, apa lagi? Nak jadi murid tidak sama? Salul akhir aja. Indina sahih aja, jangan nak nama salul akhir, macam-macam, ini nanti selatih, macam-macam bilangan. Bujuran, kenapa apabilanya orang tak jazam, kenapa alamat jazam, mesti hadku harfil illah, ini ada lagi pang illahnya, penyakitnya. Penyakitnya nih, ujudukan ya, gangguan, penyakit. Kenapa? Macam-macam masalah dosa kita banyaknya. Tapi mau bertobat matinya kan kalau kita mengucap astagfirullah itu hendaklah kita sama-sama memakai mengujar guru kita. Nah kalau ujar guru maknanya nah astagfirullah artinya ya Allah tukupiakan ulun nah lamun ujud kita ditukupiakan Tuhan iya am subah selamatkan kita daripada macam-macam nah iya ujub semangat Tuhan mengkupiakan sudah. Nah ibadillah sayyatin hasanah ta ini lah ujudukan yang zambor yang ditukupiakan sidin dengan ujud sidin kan selamat sudah itu astagfirullah tukupiakan sifat ulun tukupiakan zat ulun tukupiakan asma ulun tukupiakan hafal ulun dengan gipian berataan sepi tulun ini berataan kan dari lain meskala lukut semenyan karena membaiknya lukut semenyan minta sudah ya kalau kita berikan ujar kami itu mudah aja. Nah ini yang takutan nih ujar guru-guru kita. Pasal itu aja pun empat guru itu apa itu makna astagfirullah tadi. Lah kukupiakan hanya astagfirullah basisnya ustur nih. Kita bilang ini tadi ustur berataan. Nah kalau dia punya sifatnya apalnya semuanya semuanya ini kita kukupiakan. Menyadap itu kukupiakan Tuhan kabur. Kabur. Kita kukup Tuhan ya. Bagus saya lalu jadinya. Lah doa ujar guru nah terutama dalam artinya sumbayang senang sujud akhir doa ujar guru kita juga sekarang Allahumma ya mabirun jubujun itu Allahumma tabbirni bi ahsani tabbir la tubbi fima jarat bihil makadir itu dibaca sujud akhir itu Allahumma tabbirni bi ahsani tabbir ya Allah nah susunakan ulunnya sebagus-bagus susunan jadi bagus sebilang lo susunannya itu bagus. Bagus dia susunan ini tak bilang bagusnya tapi ngangin bagus arti bagus kan sesuai dengan apa yang jel Tuhan tak ini begini begini patut ya ke hati kita ya kan semuanya namanya bagusnya kabul pak Allah mabadir ini biasa ini tadbir waktu di madarat di rumah kabul entah sudah ngomong sidin termasuk nang khairu kumrak dan kucin itu tadi ya Allah di sini malah terisir tadi itu ya Allah Allah nah apalagi tadi Allahumma dabbirni bi ahsani tadbir wa tufbi fi ma jarab bihil maqabir idha rujjatil ardu rajja hurrikat harakan sadidatan apabila bumi digoncang akan goncang yang bersamatan wabussatil jibalu bassa puttitat dan apabila dihancur gunung akan sebagai hancur fakanat maka jadilah si gunung habaan gubaran menjadi debu membasa mentasiran berhambur gunung jadi habu berhamburan tanah digoncangkan goncang nang bersangatan nah, wa idha asraniyatu badalun minal ula lapas idha nang pertama nang kedua menjadi ganti bagi idha nang tasambayan Wa kuntum fil kiamati azwajan asnatan salatatan. Kamu di hari kiamat terbagi tiga bagian. Nah, sudah paham kita kan? Hari kiamat kita yang banyak ini dibagi tiga bagian. Ashabul maimanah sebahagian, orang yang sebelah kanan. Jadi apabila hari kiamat itu kena lalu bagi tiga. Siapa yang di kanan? Nah, sudah nenek-nenek. Ini masuk surga segalanya. Di kanan. Siapa yang di kanan? Alladzina yu'tawna kutubahum bi'aimanihim. Orang yang diserahkan kitab amal mereka dengan menyambut tangan kanan di hadapan Allah. Ini apabilanya tangan kanan mengambilnya itu, lalu kitabnya orang menunjuk di hadapan gugurnya. Ini kitabnya itu bahamburan. Bahamburan kitabnya menuju kainya. Menuju kainya. Limba itu mengambilkan kitabnya itu lah. Di hadapan kitabnya itu, mengambil tangan kanan. Iya, iya nenek. Nang ashabul maimanah. Iya nenek. Yotan waktu bambi aiman ini. Muktadaun si ashabun ini nah. Muktada khobaruhu ma ashabul maimanah. Iya kah? Pak siapa garang orang nang ashabul maimanah itu? Ini karena ta'zimun lisa'nihim. Ma ashabul maimanah umma artinya hebatnya orang yang sebelah kanan itu bidukul isan yang dibukul adana wa ashabul mas amanah sebutin ini kedua pulang sebelah kiri nang sebelah kiri ini nanya hendak bana mengambil dengan tangan kanan pada awal tangan kirinya mengambil tangan kanannya pada bagara ipah tangan kiri ya bagara bahkan kita mengambil kawal balik bagara ini itu kalah ini itu kalah paksa maka kitabnya di belakang pulang. Ada sabiqun ini ilal khair. Sabiqun ilal khair ada. Nah, ini kan ada. Ya kasih sembahyang kita hari Jumat saja dulu. Kaya hari Jumat saja dulu lah ke masjid telah. Ada kan sabiqun ilal khair nata songsong. Ada juga kan orang baca khutbah hanya pulak. Tapi nama haji di Lipang dulu adalah diharap banget kah sebelum orang bangka sudah datang kita di masjid. Ini nama haji ini nah. Ngerti lah, yang mengajian ini belum orang bangka sudah datang. Apakah masalah idan dia lesan yang pas kalau dikulir itu kan karena bisa terkerjakan dosa. Kita orang bang, kita masih di rumah karena apakah hari cakap? Enggak lah, sebelum orang bangka sudah kita ada sudah. Dan ada juga gawian itu tuntungakan sebelum pukul 12 kurang seperempat itu nah tuntungakan dulu jadi kita kan pukul 12 seperempat sudah tulak. Apa hendak ada orang bahari itu mulai subuh sampai ke asar tetap di masjid itu ada awal sudah. Andai kata ada bulan puasa kaya juga kita mulai subuh sampai asar masjid depan dan dunia juga karena sisanya lembar rokon dalam masjid itu membaca Quran bujuju kita lah dengan berkurangan jadi iya aja sudah. Namun kita sama aja suruh Tuhan tidak ketujuh pengolahan hingga ketujuh uncit karena Tuhan mengabulkan hajat kita terlambat juga. Nah, apa ini hajat jalan? Artinya arti hajat itu kan namun ceritakan ini mudarat itu arti hajat. Namunnya kada dibari, misalnya kada mudarat juga malahan kalau kada dibari makinnya dia hebat. Nah, pada apa itu ada hajat. Marannya hajat itu kan kalau ditahan ini mudarat itu arti hajat. Memberikan kodoh hajat jar, itu tahannya. Apa? Nah itu ngaran hajat. Ini kan sedikit-sedikit hajat dulu, hajat dulu, hajat dulu. Oh, biar entah kada datang kalau menyawa hajat. Tukang baca doa orang lain kan kada hajat ngarannya. Entah ada cedera apa ya kalau lah. Bisa nyambat aja hajat hajat. Tak pemilang kan ada cucu nggak pakai arti hajat. Wih ketinggian ya saya nggak pernah lagi. Wahai ambia, nah, siapa nasi pun ambia, nah termasuk aja nanya orang-orang yang di bawah sidin yang ikuti sidin tak, ngerti lah. Coba cekan di dalamnya tak ada yang buku buku ada gitu. Muktadaun, asabi pun takid, takidung di tangan misalnya ini, anu takidnya aja. Wal kabar ula ikal mukarrabun asabi pun nenena, ya nu mukarrabun, ha? Kita sembahyang aja telah mentadahulukan kawas pertama. Ya Allah, tapi pun mesti muka rabun menyata duda bakawa. Ya kah? Nah itu mulai dari muka rabun fi jannatin na'im. Kalau menyata duda kan maka ada kawa coba. Kalau tadi pindah anak panjaran aja saudara? Nah, mulai kalau korban jannatin naim, nah pulang di dalam artinya kurungan tapi nikmat. Sulatun minal awwalin muktadaun ai jama'atun minal umamil madiyah. Ada sebagian orang yang berdiri sebelum umat Nabi nih, tapi orangnya sabiqun mila, ya kan? Nah, jadi nang sabiqun mila ada nang dahulu orang dahulu ada nang di umat Nabi Muhammad nih juga, tapi sabiqun dia orangnya. Nah itu wakalilun apa? Wakalilun minal akhirin. Dan artinya ada juga kan orang yang peduli, tapi kita masuk sabiqin ya, ngerti lah. Ayat min umatim kamu ya sudah. Siapa garangnya umatnya? Wa musabiqun ya umamil madiyah. Wa adil ummati. Wa adilu wakum warum as-sabiqun. Wakum ini kembali kepada sabiqun nang mukarrabun di atas. Jadi wakum kembali kepada mukarrabun. Hum nang mukarrabun ini as-sabiqun minal umamil madiyah sabuteng wa min adil ummah. Gitu tak. Ya lah. Jadi wahai umat atap kepada umat min Madinah. Nanti kah? Umat itu kembali kepada Muqarrabun dia kan? Insya Allah kan tetap. Wal khabaru kalmullah khabar yang artinya as-sabi pun kabeh. Mana khabarnya tereh? Ya, wa kalmullah akhirin khabarnya tereh. Ali artinya kan sulatun khabar leh, muqtada. Sulatun awalin itu muqtada. Nah, wal khabar ala sururin maudunah. Barmula sulah minal awalin kalimil akhirin itu ala sururin maudunah. Mereka itu di atas ranjang-ranjang maudunah mansujatin nang diulah biqobbanid zahab wal jawahiri dengan potongan-potongan emas beserta jauhar permata. Nah ini emas dipotong-potong di anulon permata itu jadi ranjangnya jajannya. Misi apa karang tadi? As-sabiqun. Sabiqun nang sulam nang awalin lawan nang akhirin. Ambiya orangnya. Artinya Nabi Ba'ari lawan Nabi-Nabi nang Nabi Muhammad nih. Masuk situ umat Nabi Muhammad masuk dia tadi. Asal sabiqun aja orangnya. Masuk di mana masuknya? Nang ala sururin nih maksudnya. Disiram jangan hamas batata lawan. Lawan permata minta. Muttaqiina 'alaiha basendeng-sendeng mereka itu di atasnya. Mun urang basendeng tengah nyaman kada. Artinya nyaman menta. Nah kada tong beti hirup tah. Muttaqiina 'alaiha basendeng-sendeng tetapi mutaqabilin nang kada artinya kada bepaot berhadapan, bepaot kada berhadapan ta. Nah, namun kebelakangan kan kada mau berhadapan dengan kita, kamu langsung jana berhadapan, bodoh. Mukabalah berhadapannya. Tanda hati kenapa? Akur namun kebelakangan, ya kalau lah, kada mau sekali berhadapan, bukan itu ada tahu namanya kebelakangan. Mada kita nunggu makanan terajin, berhadapan, ya. Ada juga kan yang kada tahu, tapi kebelakangan, ya lah, itu adalah ituan aja, maksudnya berhadapan. Minta nah mutaqabilin halani minad dhamir bil khabar apalagi tadi yatuku alaihim lil khidmah wildanun mukhalladun mengulilingi kepada mereka itu sebagai pembantu yaitu kanak-kanak laki-laki yang dikapalakan di dalam surga. Maksudnya ini kanak-kanak rupanya rupa laki-laki tapi bukan kanak-kanak yang di dunia ini. Ninyana ala sikil aulad seperti anak-anak yang di sini. Padahal orangnya kan anak-anak, ini selalu kayak itu aja. Kan hati anak-anak itu betuha. Ada orang di sana, kan ada betuha lagi. Jadi kan anak-anak orang ini cuma model anak-anak. Kada lamun anak-anak. Paham kata? Orang surga tadi kan. Mintu kahajar, orang debar aja dalam hati belajar. Dasar anak-anak bujur, sekalinya model anak-anak aja lajar. Hanyar dan dangar mun hanyar juga pada damar. Nah la yahramuna mereka itu kada batuha ya kalau kalau anak-anak sagarnya apa batuha nah ada ini kada lawan apa tadi mengulilingi bi akwabin akdahin membawa segala mangkok cangkir dia kita cangkir ni tu nene la urok la ha kada ada batang teh kada batang teh. Ya kalau orang tetang kaya jadi tak harus penulisannya menjemahnya tu. Adun nak itu mangkok mangkok apa dah kan? Nah bujur tak tangke juga. Lah orang pada tangke lah baginya bagi si akwat neta. Nah kenapa yunang jadi pada tangke ini kan tangke lah. Pala pakarita kaya ini nang menghormati memuliakan. Siapa bila tangke paksa ininya aja nah. Nah sebenarnya. Kamu minta orang ada ya. Itu harus tangke tutar aja. Sama anak ini itu artinya orang di sana saja. Tangke pada tangke. Abarika, nah lawan cirat ulang, ni cangkir jauh orangnya, lawan ciratnya apa? Dia mengak menambah kalau lepas, lah orang nak anu makan, namun anu ciratnya memang baca, membaca dan membalik mungkin nguruk. Wakaratimu dan bacotot, pulang cocotan wakaratimu ni cocot, cocotan yang termaulakan bagi nyata. Nah. Wakasin inai surbil khamri min ma'in al khamrin jari Bismillah, kenapa melihatin apa dia pada ada di situ kewajiban wakasin ina isur bil khamri min ma'in ay khamrin jariyatin ham arahnya dalam surga itu jariyah ujar kita apa? Nah, berjalan min manba'in daripada sumber la yang qatimah abadan yang kada bisa karim la yusadda'una anha tiada peneng kepala mereka itu itu aja sudah asal mana aja sudah untung kada pecah kepala ya mau kada peneng ditakunya kada memenengkan kepala ya unjulak mereka itu semua kada peneng kepala walayun zipun dan kada mau nah atau kada mau sana seperti saya kasriya lah kalau nyapa kasriya itu ya macam apa yun zipun lamunnya yun japun saya itu yang kasir minna zafas saribu wa anzafa ini lubatnya maknanya layak surullah minna sudah on kepala ya kada meneng wala dia bu aku ini ya mau jadi paneng kada mau kada bila pihak amal dunia bersalahan nangnya arak nang di dunia ini orang minum pada kepala satu lawan ma mau nah jerunjung jerunjung ujar guruku juga jerunjung jerunjung aku kan tahu siapa ada bisa melihat orang minum tuh kayak apa jerunjung jerunjung kada bisa juga iya kan nah, itu alhamdulillah mana cuma lah mau ujar orang nang karena kan kak anu jinnya mau bajir biar mata kada bisa melihat kak barang aja nah yang mudah mati beriman aja sampai tadi matinya nah hebat entah lah putingnya kada baik nah apa pun jadinya wa faqihatin mimma yatakhayyarun dibari pulang artinya buah-buahan siapa milih mereka kenapa arti siapa milih tayo kalau itu memaham-maham kan lamun siapa milih kalau itu memaham kan suka pilih apalnya banyak artinya macam-macam jadi yang mana kita anda itu arti suka pilih mun sabarnaannya kenapa suka pilih entah dimana karena tentu banyak nah itu artinya mazum nyata lazim nyata walah mitairin mimma yastarun sama kita artinya daging tair kenapa kita nang ba'alar dua namun burung tertinggal ayam inya tiap-tiap nang ba'alar dua artinya tair nang kawam itu nah tair artinya iya bete mun burung lagi tertinggal ayam maka kita ini bilang ayam ke tujuan titik kenapa kisar dengan kita nyaman juga kok dipanggang nikah. Nah, mimma ya tawar suka pilih juga ada nah, kenapa? Jadinya ayo kamu nak makan daging kenapa? Kan kita nak makan tuna asal sambat aja tapi kan ada aja ada basalang yang lalu kan menyiang menyangga ada usah gak hendak makan asal gendaman nak nyerang apa lawan sete punai ada sete punai baikung kunainya datang. Pak, seandap ke tangan kita masa? Ini seandap ke tangan kita masa? Terlihat terabangnya. Nah, terabang. Pak, seandap ke tangan kita masa? Oh, berbulu-bulu lah. Kadangnya ada bulu lagi. Pak, alim apa aja akhirnya naik kan bisa ngerasai. Masa, entah kita makan. Itu adalah apa kita makan namanya? Kita buangin ke luar. Anaknya itu tulang-tulang anak. Bapak ngeri pulang. Anak lagi pian nih. Anaknya pulang. Menyertai Pak, am jadi pulang, masuk pulang. Untuk pemintu lagi acok enak. Ika mah kena percaya ini bujuan terlalu benar. Nah, mimai setahun aja kita nang mana cocok di riur. Ya kena sama nange. Ada nangka tujuh, rakbu. Ada nangka tujuh, nangka dita, opikal. Masing-masing lah nangka tujuh nangka tujuh nangka tujuh. Untuk lelah, gertek tak berencan. Iya kan? Palong, oh makan di sini juga. Kalau dimakan palong kok itu adalah makan sini kan karena makan palong sudah kita nyala. Lagi dia nih ntar makan ayam, ayam hidup pun makannya. Ayo dijali kenapa karena termudahan aja pang ya Allah. Maka tahu lagi nih mau sampai nih awak nongin ini mana sudah kurus garing ini. Iya kak, sudah kada apa kada beranakan kada masuk neraka pulang ya Allah. Benar, jadi analoginya. Mudahan jangan. Menang bisa anak banyak nih, awak lama, duit banyak, ya Allah garing tapi bisa, mati masuk neraka sepala aja, tapi indah juga. Nah itu kan indah, lagi yang kurus garing nenek. Nah, walahmi qayarim mimma yastahun, walahum lil istimta. Lamun mintu bandar aja nange, minum, makan, ulaman, ma, apa, apa ngarannya? Anu napangnya mau maparnya emang ipong kan ipong kalau daging bolong-bolong naik di ipong kada rami meminta jernya men kada ada anunya anu nabasa anu adinda sayangnya itu aja. Nah lalu disediakan lil istinta untuk sekandak paham aja kan ke arti istinta ke sekandak. Hurun, nah apa makna hur? Nisaun, bini-bini. Nah disediakan sana. Nah kayak apa bini-bininya tadi? Ano bingusen kak? Namun bingusen ngalih dulu lagi kak? Lelah-lelah, ngalih juga. Ada orang di sana kayak apa? Sadidatu sawadil uyun. Nah matanya hilang, nah bagus kan mata hilang? Bagus, ini hilangnya ini. Hilang? Leta wabaya bihan nang putihnya apa? Putih yang jadi ya kalau galak arti mata galak dan ngehirangnya itu nah hirang nang putihnya ini jernih itu ngarannya galak model nang disini juga ya hanya untung bandar aja siapa nang untung? Ano? Si Ano si Adang Panjang siapa? Asu si Nur Hidayah nggak untung apa kawinan korup cuman tapi kesulitan aja bulu mana nggak mata itu kisah aja lah jangan manggap jangan di dapur nah umah ya galak mata di sana. Pondokan nanya jangan cirip-cirip mikirkan ini kan nang penting kan aman. No aku lihat dapat ini dikirip-kiripin aduh kapan pabila ada subuh aja tadi lo pikirkan inon ini sudah nanya hantu malaur ini kan behimat bananya namanya orang malaur aja ya jadi aku sedang kali pembacaan subuh ini kukio goron inon itu bini-binian nang galak mata. Nah inon diqamul uyun galak tadi kusirat ainuhu badala damnya limuja limujana sakit tadi habis wamu produhu ainahu kaham roha tapi ciratin bijari hurin ini kayam apa bidadarinya kaham salil lu'lu'il maknun almasuni iya benar mutiara nang dipalihara di dalam wadahnya. Maka yang apa kalau mutiara tak kita ikat yang apa nang bagus kalau daripada nang belum baik kayak itu jadi ada nang lu'lu'il maknun memaknai di antara guru adalah mana apa ini iya benar bonel mutiara kan disebut bonel itu sudah wadah kan. itu jazaan sebagai upah. Nah, lamun orang kada begawe dapatlah upah. Nah, jadi nang begawe dia jadi amil salihatnya. Jazaan makulun lahu amat daunur amin muqadar ay ja'alna lahu ma'adukil jazanau ima kanu ya'amalun ha'am dasar amal lah amal kalau sebabnya dulu amalan yang ada seharusnya amal yang salih la yasma'una pihak lejana lahuan pahisan na kalam dalam surga itu kada terdengar nangnya kata-kata nang jahat kada terdengar. Jadi seluruh apa yang kita dengar hingganya menyenangkan ke hati kita. Nah, itu di dalam surga. Nah, apalagi la yasma'una biha laguan palisan kana wala ta'siman ma yusamu atau kata-kata yang jadi dosa ada dia lagi di sana. Illa lakin selain anahar anu belain pada kita di dunia kalau dia semalam di dunia ini ada majlis itu bercampur dengan kata-kata yang jadi dosa seperti jiba yang ada kan situ jenisnya di ibarat itu ada aja kena kita dibutuhkan kah ya di akhir zaman disuruh kita kenapa wujumul buyut ya kada wala ta'siman mayu samu illa lakin kalilan kaulan salaman salama tetapi aja kita dikata orang salaman salama badalun minkila painam yasmau nau artinya yang dilain assalamualaikum tujuan didangan ini kena kami itu aja maksudnya kata-kata nang rame-rame aja acah minta. Habis itu ashabu yamin ma ashabu yamin. Nah ini tadi kan terus ulaikan korobun tadi kita. Ini ashabu yamin ma ashabu yamin pisidrin sajarin nabiki makhdudin la syaukapi. Orang yang ashabu yamin itu pisidrin sajarin nabik, yaitu di dalam pohon cendana makhdudin la syaukapi nang kadada baduri padanya watalin sajaril mus dan di dalam buah pisang. Nah apa maksudnya kalau ashabul yamin hadiahnya kobonnya itu hibak lawan cendana kobon nang iya surga itu kan kobon hibak lawan kobon apa pisang ini ashabul yamin kalau mukarrabin itu tadi nang ala sururin mohonnya kalau ashabul yamin di sini aja ya pisang pisang cendana naman watolin saja demus mandut napa mandut berlapis bilhimli bilah bilhimli berlapis-lapis ya kan bilhimli napa mana himli min aspali ya dengan anak di bawahnya ila ala sampai ke atas oh berlapis-lapis mintu ya dari anaknya itu sampai ke atas berlapis-lapis pisangnya mintu panglah artinya napa ya mun pisang berlapis-lapis ya alabat wadilin mamdud apayung pulang mamdudin daimin artinya model payung jadinya menaung kalau tak wamahim maskubin jarin daiman banyu pulang ada jua nang ba jalan terus wapaki hatin kasih lo banyaknya buah-buahan nang banyak lagi lama kuatin pizamanin walau makin pizamanin bahasa kitanya tambah masa ada menukar suai tukar wapurusin marpu'ah entah anda di sini apa apa kunjungi karena itu lama kamu kita mana tidak ini bisa kita dulu ulang nggak purusin marpua ada suror nah ada jawaban karena purus apa itu kata purus tak hilam marpua nang diandak ada suror di atas ranjang nah coba hilaman di jalan Allah Subhanahu Yamin nah inna ansa nahunna ada juga bisi bini nah Ashabul Yamin ada bisi bini juga bini ini undam ulahnya jadi Tuhan akan sebagai ulah al-Qur'an min gari wilada hanya ada bisi umma sebilah dari ini ada bisi umma abah ada bisinya ulahan Tuhan ini pajangan nahunna abkara maka undam ulahnya jadi Tuhan abkara uzara ujang terus ulama atahunna azwajuhunna wajaduhunna uzara wala wajabulah tadi bisa beringoy urubar di domnya rohi wasukunnya jamu arubin napa selain daripada tadi artinya bila dari ulahan Tuhan pada bau muka ada baba bujangnya terus-terusan uruban pulang muhabbibatu ila azawjiha uruban maknanya wahiyal muhabbibatu ila azawjiha nah anu namanya menghibur uruban dari yang laki menghibur yang laki jadi biar Tuhan laki kalau membini menghibur dengan apa rasa anak-anak aja kalau kanung tak paham lah Atau menghibur nih nebak yang di sini gitu, namun kita menghibur lah abahnya. Nah abahnya tuh dong apa lagi? Kang kang kang kang jatuh tawa tak. Di juma kan tak acol. Iya tenang aja tertawa. Nah kamu dingin bisa balik mambung. Wajar muhabibatul lazoja. Karena apa lah? Iskan lah kok. Karena nange kada singgulakan non laki. Ah ini. Bukan lamun ulang nang ketujuh benalan apa lamun artinya menghibur lawan laki itu tentunya kada dulang laki lamun nya dulang kan lakinya kan nya menghibur kan mana datu aja tah datu nyambat kan bisa malam tetap gimana anda sayangnya mbak sudah nang saraba kandung ini tetap gimana datu aja padahal beranak ini kada bisi lagi anak datu nyambat hepus sekali pengerak mantap. Iya nih jadi apa nih laki tuh sudah tua ditambah datu sama tua lagi nya. Darah atraban jam utir gun. Nah, apa maknanya ay masturatan? Ah, mas apa? Mas Astagfirullah. Atraban masturatin. Ini atraban masturatin, ya kan? Mustawiyatin itu. Mustawiyatin. Bila jaga, kadang tiri jaga katanya, wama bita wali pun kedunia yang saya tidak kenas bila, bila. Mustawiyatin ini kepada atroban kada, mustawiyatin, ya Allah, jangan mau anas bukan nasabnya apa, kasrah Allah, ya, nah hati-hati ini, kalau kita berdasarkan sebagai, mustawiyatin fisin nih, lah, artinya umurnya nanya sama, nah, dijamin. Nah, apalagi umur kamu kan lamun git kita anu, adik kita tuh habis turun anu kan udah sangalih, ini sama, sama. Jadi kan dirian, lah, dirian. Nah, minta terus nanang, nanang, nang. Ya, minta terus. Lamun nang git gitu orang, nang git kita nang minta nang. Bah, kata kesah. Tapi, ini namanya bujuran sama umurnya. Nah, ayah. Nah, li ashabil yamin, tapi orang ashabil yamin nang ketujuh ke kanan ini enggak lorong ke kiwa. Ada aja masjid lon langgar ke mana kok. Lah, ada aja majelis-majelis ilmu, majelis nang ibadat ke mana kok. Jadi bisa memilih-milih aja kita lah. Ikhtiar pang memilih ya sabil yamin silatu ansaknahuna ini menjadi sila ansaknahuna maksudnya apa takluk kepada ansaknahuna jadi ansaknahun li'af hadir jadi nano jal majrul li asal muta'alikun bi ansakna minta artinya aku silatuna takluknya tak Tuhan mulakan tadi napa kan sangat di asabiyarin. Aw jangan nak menawarum asabul yamin ne. Belakon mina awal ini bisa juga. Jadi umat Nabi Nang Bahari tak ada juga nang asabul yamin ne. Mengerti kan tak? Sebagaimana Nabi Nang Bahari ada nang asabul asabikunnya, mukarabunnya. Artinya diambil orang sebagian ne. Sebagian ne. Anu masalah terakhir nanti. Asabul sima. Nah ini sakit tinggalnya. Nah ibilan yang dari ini ne. Ini asabul sima nota kekiwan ini. Bapa sakit benar nenek. Nih ya nenek yang digarak sebuah ninjak nak. Nih itu ninjak nenek. Digarak sebuah ninjak. Asabusima bisa mumin. Nah kasihan nenek. Ini di dalam samum orang nenek. Apa di samum rihin haratin. Angin tapi nenek panas benar. Kenapa? La baridin kada ada masa kali didinginannya asal aku salah baca minan nar tampuz bil masam tambus sampai di luang napa tambus di luang bulu ini angin anginnya panas menambus di luang bulu kan di awak kita ini ada luang bulu hujan yang luang bulu ini kan korek-korek sekarang aja wa amimin artinya main sedih harara mana sudah anginnya panas tembus ke luang bulu mana pulang banyunya panas bak di situ seorang berada ya kan sepatut juga lagi ya ini di padang banyu panas lawan di padang angin yang panas wazilin min yahmum dan ada juga kenaungan tapi yahmum kenaungan dukhanin sadidi sawat na kukus, kukusnya menghilang di situ. Napa kalah? Kok la baridun kada ada dingin lalu-lalu kagai rihim narjilal kenang karena orang lain kena dingin ini kada palak wala karimin dilihat tujuh kan ya tak ada ketujuh Hasan Hasan nyaman gak hanya dilihat kita ya tak ada nyaman innahum nah bisa babi annahum kita pun tak bisanya innahum ayah bisa babi annahum ya karena kita bilang mereka sabab mereka itu kanu kabla dari kapit dunia mutrafin karena mereka di dunia sudah tuhok bernyaman-nyaman nah ini orang sugi-sugihan misalnya bangga maka situ kawah ini maka ini maka rumahnya komplek nah ya benar orang luar energi aja itu ya komplek mutrafin muna amin layak abun itu ha kamu sudah-sudah bernyaman itu kan ibarat sudah tergawi lagi asik itu aja. Nah ini sebabnya nang jadi nang asabul yasiman. Ada orang nang tadi nang kasihan betul ibadat ini ya Allah burin pada kekaruan makan bilang seadanya, ah bilang kacau lagi, makan tak juga suapan kasihan orang ini sebenarnya. Kalau pas kencing selalu tampuk. Ini berbagi pulang makan tak bilang seorang ya lah. Amin itu pakaian tayangan yang itu jual di pada kan ngomong buruk tapi macam-macam aja kasihan ini kada tidak bisa modern modern modern lah kada bisa kan ini kasihan aja apa boleh ngomong lah aja kalau di Nasrani anna tanpa uman yati biya karena kalau kita membantu itu kan mempahamnya ke kita lah kada ke Tuhan kam wala kata al-sanan wa khanwa ibrahim wa ja'an nabi adulat imun nubuwa tuhal kitab Allahumma bi barakati sinna Nuh wa barakati sinna Ibrahim la tadarni fardan wa antakhru warihi wa la arsalna Muhammad wa Ibrahim unda mutus Nuh unda mutus Ibrahim dan unda menjadikan yang dua ini ada bisi anak ada bisi pengganti anu buata maka jadi nabi pulang penggantinya enta wal kitabah dan pulang alim pulang nah kita yakni kutubah al-arba'ah at-taurat injil zubar bukhara fa inna fi zikri ibrahim samian jadi ujar orang-orang bahari tidak ada orang-orang yang alim-alim memakai itu lihat aja silsilahnya mesti sampai kepada nabi ibrahim ini itu jalan baik walaupun kada dikenal silsilahnya itu mestu ini sebab ini wa ja'alna fi dzurriyyatin wa wal kitab nah fa minhum muhtad di antara mereka itu ada yang muhtad ujar kita tetap mengamalkan tapi wa katsirun minhum fasikun karena yang terbanyak kan apa fasik juga wala dzurriyyah siapa tadi nabi ibrahim juga tapi wa katsirun minhum apa fasikun summa qafaina ala atharin bi rusulina kemudian kami mengikutakan di belakang mereka dengan rasul-rasul pulang mati sikung diganti ada wa qafaina nabi isa ibni maryam atana injil wa ja'alna fi qulubil ladzina tabaharaka sampai kepada injil diserahkan oleh nabi isa dan kami menjadikan di hati orang yang menurut oleh nabi isa rahmatan musti napanang kasih warahmatan sayang jadi ciri-cirinya orang yang menurut nabi isa mesti hatinya maras kesian tuh, karena Nabi Isa membawa agama Islam itu menyuruh supaya kita berkasih sayangan. Urang nama menurut Nabi Isa atau urang nama agama Islam mesti berkasih sayang. Jadi kadang-kadang kekerasan kepada kita kejam kepada kita. Warahmaniatan dan pulang urang nama menurut Nabi Isa itu selalu rahbaniyah. Napa? Rabdun Nisa. Nah ini, bejauh lawan babinian. Hah, ini. Hah? Watihadul sawami lalu ketujuh baulah wadah beribadah beranggang daripada bini lalu menikmati ibadah kada juga kada menjanguk-janguk tak kada juga ada juga penyuk-nyuk cuma kada namun diulang anu benar tak itu mengatakan tak nah cuma iya ini apa kaya ibadah itu lamun orang yang bujur menurut walhasilnya itu pangkadah ittada'uha min kibali anfusihim mereka itu ma'ula'ulakan dia daripada jihad diri mereka ma katabnaha alaihim ma amarnahum biha tapi kami kada menyuruh akan mereka itu dengan dia nah jadi narahbaniyah tadi nanya menjauhi lalulun bini anu buat ibadat aja itu kada kami suruh ya Tuhan mun kurang misi bini apa bini ya benar kayu misalnya kada undang wali kok hujan nang bini wali napa aku ni napa kuna napa kayu kah napa kapak kah kayu jarna ikan kapaknya minta minta tongke pangka menjadi minta tapi matinya jauh di jamuk dijual nyatu jual nak kah menjamuk lalu aw. Nah itu jatuhan kita salah jalan itu. Maka katakna alaihim ma'amar nahum dia undang dan nyuruh ke itu nikmat kali syukuri illa lakin fa'alu fa'idtiga arjwa nikmar batillah. Nah mereka itu ma'ullah akan rahbani tadi semata-mata menuntut reda Allah itu nang bujur disuruh katanya tuntutlah reda unda tapi amarah al-haqqari ayat ya tapi mereka itu kadang laksanakan bagaimana sah semestinya itaraka kasirun minhum karena kebanyakannya kadang mau kebanyakannya nang kadang mau bahasa kitanya minggu nang kebanyakannya jadi ya bini aja urusan ibadat tadi ada tapi tak ada lagi itu kebanyakannya wa kafaru bi dini Isa wa dakhalu bi dini malikihim wa baqi ala dini Isa kathirun minhum ba'man bin bin ada jua nang kurang hasilnya menurut Nabi Syata panjang umurnya lalu Nabi kita dibangkitkan jadi Rasul lalu ini percayaan lalu kurang dua kali kali kita iman tak lalu Nabi Isa lalu menyambung kurang sampai ke Nabi Muhammad panjang umur tak panjang umur katanya mulai abahnya iya kalau pemurah mulai ini kan mulai mengajikan abahnya sampai ke anak abahnya itu pulang mengaji pulang itu kan sepanjang fa'ataina ladina amanu biminum ajrohu fa'katilum tapi nang banyak kasih kunjua wa'katilum minum ya ayuhal ladina amanu bi'isa ulang mengasal beriman dan Nabi Isa itakullah ayo kerjakan suatu hal jauh lama wa amiku Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Isa Nabi Muhammad diimani juga Nabi Isa pun demikian iwatikum kita ini nasibah ini min rahmati Allah Ta'ala memberi lawan nyawa dua bahagian rahmatnya kenapa? Liimanikum bin Nabi ya ini karena dua Nabi tadi nyawa apa? Nabi ya ini tesnya wa ja'alakum nuran tamsuna bihi ala sirat dan kena nyawa diandaki Tuhan cahaya untuk berdiri surat mustaqim artinya kata adab wa ya'furlakum dan nyawa dosa diampuni nah apalagi ringan namun dosa diampuni kita berdiri itu nah kan engkau ada bawaan di sini nah nyaman ringan wala kebulan wallah kufur rahim wa bakurlana wa khamna al muslimin wal muslimat li Allah yaklama lama kumi dari iya lama alu kitab Tuhan memberitahu orang tadi supaya ahli kitab itu tahu atau di alaikumullahi bin Muhammad s.a.w anu khakakatun mitakir wa semua dan urusan ilma annahum yaqiru ala simu khabdillah supaya orang-orang yang kada beriman dengan Nabi Muhammad itu mengetahui bahwasanya mereka kada berkuasa atas sesuatu daripada kurnia Allah kalau pang mereka itu menganggap iya unda kekasih Tuhan oh kadinya mintu pang ya kalau kekasih Tuhan itu nyawa nang maampun urusan maampun urusannya terserah nyawa ya padahal itu pangkat akibah adalah Tuhan yang mandaknya kalau sembarangan Tuhan mandak jadi nyawa jangan mengaku-ngaku kekasih Tuhan sebab nyawa kada berhak itu nah hilaku mati jamihin annaum aibahullah wa ahlul ujwani nang ahli aibahullah wa ahlul ujwani yaitu orang yang beriman lawan Nabi Muhammad bukan ulama karena beriman wa ana qabla bi adillah kurnia itu ada di tangan Allah yuti yuti ma yasha Allah ma inna sa'ta fadlal azim fa'atal mu'minin minhum ajrahum marratain maka Allah memberi ulama beriman lawan Nabi Isa kemudian beriman tolong Nabi Muhammad dibalik dua kali balasannya amat kata Allah dun qabril azim surat Mujadalah habis pulang sejus ini masuk memulai juz 28 ya kan percaya Allah nih nah ini situ aja dulu mudah-mudahan dengan berkat majelis dan berkat kitab yang kita baca dan kita dengar bersama-sama mulai dilanggar sampai di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala maampuni segala dosa dan kesalahan kita berbatin seumur hidup demikian juga dosa dan kesalahan umat kita abah kita dan seluruh pula dan warga kita kawan-kawan dan jiran kita terutama ya Allah ya Allah ya Allah jiran ulun di sini mudah-mudahan dapat keampunan dosa berbatin seumur hidup dan diberi Tuhan rahmat yang luas selamat dunia akhirat mati beriman sempurna segala jadi kabulkannya dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bajiran dalam surga mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bajiran dalam surga mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bajiran dalam surga Al-Fatihah Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa sholli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Ampunlah.